Aneh ya, tiap Ramadan rasanya hal kecil jadi lebih berarti. Iya, contohnya nih, minum air doang tapi rasanya beda. Mungkin karena Ramadan ngingetin kita, berkah itu bukan cuma buat dinikmatin sendiri. Bener banget, kadang berkah itu kerasa justru pas kita bisa bantu orang lain. Dan tahu gak sih, yang dibutuhin sebagian murid Indonesia itu sederhana banget, seperti air bersih di sekolah. Iya juga sih, padahal air kelihatannya sepele. Tapi dengan toilet yang layak untuk anak-anak, dampaknya besar ke kebersihan, kesehatan anak, dan kenyamanan mereka belajar. Makanya, di bulan Ramadan ini, kita bisa ngumpulin berkah sebanyak-banyaknya. Kayak program WASH oleh UNICEF Indonesia, bersama berbagai pihak, mendukung air bersih dan sanitasi layak di sekolah, supaya anak-anak bisa menikmati hari belajar yang lebih baik. Wih, karena saat air bersih ada, banyak kebaikan ikut mengalir. Bersama UNICEF, mari hadirkan air bersih yang akan terus mengalirkan berkah bagi anak Indonesia, kini dan nanti. Cek selengkapnya di unicef.id/airbersih.